Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, falhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri kajian ini tanpa adanya halangan yang berarti. Hadirin barakallahu fikum, sebagaimana yang telah diinfokan bahwa kajian kita kali ini akan membahas terkait dan mendengarkan terkait dengan kisah-kisah salaf, para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu agama, dalam mencari dan menimba ilmu agama. Harapannya kita menjadi tergugah, kita menjadi semangat, dan kalau kita sudah semangat agar bisa istiqomah, continue, terus-menerus di atas kebaikan tersebut. Dan kalau kita kurang semangat, maka semoga setelah mendengar kisah-kisah ulama terdahulu menjadi semangat. Kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini jauh lebih banyak butuh terhadap ilmu dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang maknanya bahwa kita butuh terhadap makanan dan minuman di setiap harinya cuman 1 ataukah 2-3 kali saja. Namun kebutuhan kita terhadap ilmu agama dalam satu harinya itu sejak ya bangun tidur sampai bangun tidur kembali, ya setiap nafas yang kita hirup, yang kita keluarkan, kata beliau, ibaratnya sangat butuh terhadap ilmu agama. Sehingga di barakallahu fikum, sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlussunnah wal jamaah, sebagai seorang yang cinta terhadap ilmu, cukuplah sebagai penyemangat dari dalam bertolabul ilmi sebuah hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mencari ilmu agama, yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju jannah. Sehingga ini hadirin barakallahu fikum, sebuah hadis yang sangat mulia, yang sangat agung, hendaknya menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa kita semua ingin jalan kita menuju jannah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak repot-repot, tidak butuh biaya banyak di masa kita sekarang ini, hanya ya bermodal niat ya dan tekad, itu insyaallah tercapai dari apa yang disabdakan oleh junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melakukan perjalanan guna menimba ilmu agama. sebuah nikmat yang agung, yang sangat besar, yang patut untuk kita syukuri bersama, bahwa di Magelang kota ini majelis taklim alhamdulillah terbuka lebar, ya kan. Kemudian waktunya juga tidak bertabrakan dengan kita mencari nafkah ataupun ma'isyah. Ditambah lagi jarak tempuhnya begitu dekat. Apalagi di masa kita sekarang ini tinggal pakai kunci starter, ya duduk langsung bisa sampai di tempat. Berbeda halnya dengan para ulama-ulama terdahulu, harus melakukan perjalanan 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun dan seterusnya. Sehingga terkadang kondisi yang semakin canggih dan semakin banyak fasilitas itu menjadikan kita malas seperti itu. Namun insya Allah sifat malas itu bisa diobati, ya bisa dilawan, bisa dihindari ketika memang kita masih punya kecintaan terhadap ilmu agama. Ditambah lagi bahwa kita ketahui kalbu yang kita miliki itu kan bermacam-macam. Sehingga kalbu yang sehat ataukah kalbu yang sakit itu butuh nutrisi. Ya, adapun yang sudah mati ya tayyib, butuh dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalbu yang hidup ataukah kalbu yang sakit, yang berpenyakit, itu butuh obat, butuh nutrisi. Dan nutrisi obat yang paling tepat adalah ilmu agama. Entah apapun jenis dari penyakit kalbu yang menimpa pada kita, ya insyaallah dengan ilmu agama semuanya itu akan lenyap. Yang pertama, sebuah kisah dari ulama terdahulu yang beliau nukilkan. Qala Ali ibnu Dajjur, kata Ali ibnu Dajjur, telah memberitakan kepadaku, menceritakan kepada aku beliau yang bernama atau berkunyah Abu Yusuf, namanya Ya'qub, ayahnya adalah Ibrahim, sehingga lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim. Kata beliau, tuwfiya abi, ayahku meninggal dunia, kemudian aku diasuh oleh ibuku, masih kecil ketika itu. Ibuku menyuruhku untuk membantu tukang potong rambut, tukang cukur. Ya, namanya anak kecil, ya membantunya ngambilkan guntingnya, ya ataukah membersihkan rambut-rambut yang tercecer di lantai dan seterusnya. Intinya membantu tukang cukur. Kemudian suatu ketika aku meninggalkan tukang cukur tadi, aku pergi menuju majelis taklimnya Abu Hanifah, salah satu imam dari 4 madhab, ya Hanafiyah. Beliau adalah Imam Abu Hanifah. Kata Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, aku pergi bermajlis di hadapan ataukah di majlisnya Imam Abu Hanifah. Aku duduk di situ mendengarkan ilmu, padahal masih kecil, ya kan. Ternyata ibuku menyusul, ya, menyusul membututi aku di belakang. Lalu ibuku memegang, menarik tanganku. Dipegang, tarik, namanya anak kecil kan? Ya, kan kerja malah taklim kan gitu. Ya, dipegang sama ibunya. Kemudian wa tadhhabu bi ilal qisar, aw ilal qisar. Kemudian aku dibawa, diantarkan lagi ke tukang cukur. Ya, agar bisa mendapatkan uang kan gitu, membantu tukang cukur. Kemudian di lain hari aku pun melakukan hal yang sama. Aku bermajlis di sisi Imam Abu Hanifah untuk mendengarkan kajian, pelajaran ilmu yang beliau sampaikan. Ya. Falamma tala dzalika 'alaiha qalat li Abi Hanifah. Karena hal itu berlangsung lama, berulang kali dilakukan oleh si anak tadi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, maka sang ibu pun berinisiatif. Ya, ini panjang bocah sulit dikandani gitu ya, sulit dinasihati. Ya wislah, coba tak sampaikan ke ustadznya itu. Ya. Maka sang ibu menyampaikan kepada Imam Abu Hanifah, "Inna hadza shabi yatim." Wahai Imam, mohon maaf, mohon izin bahwa anak kecil ini yatim dia. Ayahnya meninggal dunia. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dimakan kecuali dari hasil pintalanku, hasil tanunanku. Ya, dan itu sangat minim sekali. Maka sudilah Anda untuk memberikan izin kepada anak kecil ini agar dia bekerja, kemudian mendapatkan upah yang bisa dia gunakan untuk ya makan di setiap harinya untuk dia sendiri. Saya tak dari hasil usahaku sendiri. Ya, layaknya seorang ibu ketika sang suami meninggal masih punya anak kecil kan demikian, butuh santunan, butuh uang ya untuk kehidupan sehari-hari. Maka Abu Hanifah menjawab ya sang ibu tersebut, "Ya imro'ah, sesungguhnya wahai sang ibu, sungguh aku melihat ada kecerdasan pada putra Anda ini. Maka cobalah biarkan putra Anda ini belajar ilmu agama, dan siapa tahu kelak dia akan bisa menikmati makanan yang jauh lebih istimewa dibandingkan hasil usahanya dia dari membantu tukang cukur tersebut." Diistilahkan kala itu adalah ya falustuk atau faludats, seperti itu. Baik. Intinya makan faludats ini adalah makanan yang istimewa yang hanya bisa dibeli ataukah dirasakan oleh orang-orang kelas atas. Ya, kalau orang-orang menengah ke bawah itu bisa dikata tidak bisa. Nah, tidak punya dana untuk membeli ataukah membuat makanan seperti faludats. Kemudian disebutkan wahadil aklatu la yakulu ilal khulafa. Makanan jenis faludats ini dikala itu hanya dikonsumsi oleh para pembesar. Ya, para penguasa. Nah, karena sangat mahalnya bahan baku dan seterusnya. Kemudian kata Abu Yusuf, aku pun ya yang berkisah ini tadi, aku pun kemudian mendatangi rutin terus bermajlis di sisi Imam Abu Hanifah. Jadi sang ibu sudah mulai terbuka hatinya untuk mengizinkan putranya belajar ilmu agama karena dinasihati oleh sang imam tadi. Pada hari pertama aku mendatangi majlis Imam Abu Hanifah setelah dinego oleh sang ibu tadi, hatta insarafan nas, sampai murid-murid beliau lainnya pun pulang dan aku tetap masih duduk di situ. Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan kepadaku satu kantong yang berisikan uang, berisi 100 dirham. Imam Abu Hanifah mengatakan kepadaku, "Kamu tetap hadir terus ya belajar di sini. Kalau uang 100 dirham itu sudah habis, kamu sampaikan saja. Ya bilang sama aku, tak kasih lagi." Masya Allah, ini seorang guru yang betul-betul memberikan perhatian yang lebih kepada seorang bocah yang memang punya kecerdasan, kemudian punya tekad untuk belajar ilmu agama. falazimtu majlis, aku pun terus bermulazamah menekuni hadir menghadiri majlis taklim Imam Abu Hanifah. Falamma madat muddatan yasiratan, ketika uang 100 dirham yang sebelumnya beliau kasihkan kepadaku sudah habis, beliau pun kembali memberikan 100 dirham berikutnya kepadaku, dan terus berlangsung selama seperti itu kepadaku. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepadaku dari ilmu Imam Abu Hanifah. Di samping uang tadi, yang paling banyak beliau mendapatkan manfaat adalah ilmu agama. Sampai-sampai ketika seorang bocah ini tadi sudah besar, sudah ilmunya banyak, kemudian beliau diangkat sebagai hakim, ya, di masa khalifah ataukah pemerintahan Khalifah Al-Umawi. Kemudian pada zaman Harun, namanya Harun Ar-Rasyid, beliau pun diberikan julukan dengan Qadil Qudud, Hakim Agung. Ya, beliau diberikan gelar Hakim Agung. Kemudian suatu ketika beliau dipanggil untuk menghadap ke istana, dipanggil oleh sang khalifah, ya, untuk menikmati hidangan makanan. Setelah sampai di istana, beliau disuruh, kul min hadza ya Abu Yusuf, ayo silakan dinikmati wahai Abu Yusuf, karena makanan ini tidak kami buat setiap hari, kami buat hanya pada momen-momen tertentu saja. Kata Abu Hanifah menceritakan, bertanya, mohon maaf wahai sang khalifah, ya Amirul Mukminin, ini makanan apa? Kok baru kali ini saya melihatnya? Dijawab oleh sang khalifah, al-faludaj, ini adalah makanan istimewa, namanya faludaj. Ya, dalam bahasa kita Allah alam. Mendengar jawaban sang khalifah, Abu Yusuf yang menceritakan ini tadi pun tersenyum. Ya, tersenyum. Maka Khalifah Ar-Rasyid balik bertanya, loh, dijawab malah tersenyum, ayo dimakan, kok malah senyum. Ya, maka Abu Yusuf pun menjawab, enggak ada apa-apa wahai khalifah, cuman sebentar selalu saja. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada Anda. Kemudian sang khalifah tetap masih tanda tanya, ini tetap ada sesuatunya ini, ya kan, dikasih hidangan istimewa kok malah senyuman gitu, ini mencibir atau kahiran, kagum atau ada apa gitu. Ya, terus didesak oleh sang khalifah untuk menceritakan sebenarnya ada apa kok tersenyum. Akhirnya karena didesak oleh sang khalifah, Abu Yusuf pun menceritakan kejadian ketika dia masih kecil, ya, disuruh bekerja oleh sang ibu agar mendapatkan uang, namun ternyata dinasihati oleh Imam Abu Hanifah, biarkan dia belajar di sini, siapa tahu nanti dia menjadi orang yang besar, ya, mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian bisa menikmati makanan yang jauh lebih enak, lebih lezat daripada sekedar penghasilan dari yang dia dapat sehari-harinya. Yaitu namanya tadi voluntas. Sehingga hadirin barakallahu fikum, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang ibu hendaknya dia betul-betul bisa mengkondisikan anaknya, karena seorang ibu merupakan menterinya dari sang suami. Sang ibu merupakan sosok teladan yang terus-menerus mendampingi anak ketika di rumah. Sang ibu juga merupakan pemimpin ketika sang suami, ya, tidak ada di rumah, mengatur, mendidik, mentarbiyah, membimbing dan mengarahkan putra-putrinya. Ya, terlebih khusus dalam masalah agama, disuruh sholat, suruh belajar dan seterusnya. Kemudian berikutnya, Kata Ibnul Jauzi memberikan wasiat kepada putranya dan memberikan hasungan kepada putranya agar putranya ini semangat dalam mempelajari ilmu agama. Kata Ibnul Jauzi, ketahuilah bahwa ilmu agama akan meninggikan ya kehinaan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla ya dengan ilmu agama. Sungguh telah banyak dari para ulama yang sebelumnya mereka itu tidak disebut-sebut, tidak dikenal, tidak tersohor, wajahnya juga sangat jelek, tidak begitu tampan. Namun karena ilmu agama yang mereka miliki, mereka pun diagungkan, dimuliakan oleh manusia. Atau bin Abi Rabah, ternyata beliau adalah aswadul laun. Ya, aswadul laun. Belakangnya siapa, Mas? Ya, indah ya, Abu Amr. Aswad itu artinya apa? Hitam. Jadi apa bin Abi Rabah itu warna kulitnya hitam. Ya, kalau kita apa ini? Hah? Lah itu, sawo matang kan ini, tur manis ya kan, enggak kecut. Nah, ini apa bin Abi Rabah? Apa itu warna kulitnya hitam. Ya kayak orang negro gitu ya. Hitam. Tapi ternyata ilmu agama yang beliau miliki menjadikan beliau dihormati, dimuliakan meskipun warna kulitnya hitam. Ya. Mustawhishul khulqah. Wajah beliau, perawakan beliau itu sangat jelek. Ibaratnya kalau mau mencalonkan diri sebagai tentara atau polisi itu enggak masuk gitu lah ya. Mau jadi masinis mungkin dicutat gitu ya. Ya enggak masuk, wis elek banget. Ya kan? Tapi sekali lagi ilmu agama yang menjadikan beliau dihormati dan dimuliakan. Suatu hari Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik, ya, beliau ketika itu menjadi seorang khalifah pemimpin, beliau bersama dua putranya datang ke rumah Atha' bin Abi Rabah. Mereka duduk bertanya menimba ilmu kepada Atha' bin Abi Rabah tentang manasik haji. Atha' bin Abi Rabah pun memberikan jawaban kepada mereka dalam keadaan memalingkan wajahnya. Coba dicuekin. Ya, misalkan yang tanya di sini dicuekin. Apa? Tanya apa? Gitu, dicuekin gitu ya. Ya kan? Tapi orang jengkel lah itu. Khalifah enggak jengkel karena butuh ilmu. Tapi kalau sekarang tak cuekin mungkin pada kabur ya. Wah, santai jelek ini. Ya kan? Ini. Atha' bin Abi Rabah bertanya, dijawab, ya menjawab dalam keadaan wajahnya dipalingkan. Faqala al-khalifah liwalidai. Ya, liwalidai. Maka sang khalifah pun memberikan hasungan. Ya, berkata kepada kedua putranya. Quma wala taniya wala takassala fi talabil ilmi. Ayo kita bangkit. Ya. Kita bangkit pulang. Wala takassala, karena sudah dijawab. Ya kan? Tanya ilmu, tanya tamal nasik, sudah mendapatkan jawabannya, ya sudah, pulang. Ayo kita pulang. Dan jangan sekali-kali kalian berdua, karena ini kebetulan putra semua ya, dua-duanya. Dan janganlah kalian berdua sekali-kali lupa. Jangan sekali-kali kalian berdua lupa untuk semangat belajar ilmu agama. Enggak boleh malas. Ya, fama ansa dhillana baina yadi hadzal abdil aswad. Sungguh aku tidak bisa melupakan hinanya kita di hadapan budak yang hitam ini. Ya, ini Atha' bin Abi Rabah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, beliau dulunya juga seorang budak. Kemudian dimerdekakan. Kemudian Islam jadi maula. Ibnu Sirin juga sama statusnya. Makhul sama statusnya dan masih banyak lagi. Ya. Kenapa mereka semua menjadi orang yang tinggi derajatnya, menjadi orang yang mulia? Tidak lain tidak bukan disebabkan ilmu agama yang mereka miliki dan juga ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin barakallahu fikum, yang lainnya Al-Imam Syafi'i menceritakan tentang diri beliau. Yang pertama tadi kisah dari Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, yatim, ya kan? Yang kedua kisah Imam Syafi'i. Ternyata beliau juga yatim. Ya, ayahnya telah meninggal dunia dalam kondisi beliau masih kecil, belum balig. Hidup juga bersama sang ibu. Ya, fadafa'atni ilal kuttab. Ibuku menitipkan aku kepada al-kuttab, juru tulis. Ya. Walam yakun 'indaha ma tut'imu ma tu'tihi lil mu'allim. Dan ibuku tidak punya uang untuk menjadi bekal aku belajar di sisi sang guru. Ya, kepada kutab tadi, juru tulis. Fakana al-muallim yardha minni an akhlifahu idza qama. Kemudian guruku mengizinkan kepadaku untuk menggantikan beliau ketika beliau istirahat ataukah bangkit. Ketika aku telah selesai menghafal Al-Quran, aku pun masuk masjid yang ada di dekat situ. Fakuntu ujalisul ulama, aku duduk di majlis ya para ulama, ya di kajian-kajian para ulama. Aku mendengar pembahasan hadis, kemudian aku hafal ya permasalahan-permasalahan fikih, aku hafal. Dan sekali lagi, ibuku tidak punya bekal, tidak punya harta, tidak punya uang untuk diberikan kepadaku sebagai bekal, ya, membeli alat tulis dan semisalnya. Kemudian aku pun mencari beberapa hal yang bisa aku gunakan untuk menulis. Ya, ada apa nih itu alitam, tulang, ya tulang yang pipih atau yang sudah putih itu kan bisa digunakan untuk menulis, ya. Kemudian tembikar, ya pecahan-pecahan dari tembikar, ya. Kemudian juga belahan-belahan kurma ataukah pohon kurma. Al-muhim, dari berbagai macam cara yang bisa beliau gunakan untuk mencatat dan mengumpulkan ilmu agama, beliau tempuh, beliau ambil, beliau tulis di situ. Al-Imam Syafi'i. Faidam tala'a, apabila benda-benda tadi sudah penuh dengan tulisan, karena beliau rajin menulis juga, aku kumpulkan di tempayan milik ibuku di rumah. Ya, namanya wadah. Tetap ada batas maksimalnya juga. Kalau setiap hari diisi, lama-kelamaan kan penuh. Nah, ketika tempat itu sudah penuh, ibuku pun berkata kepadaku, wahai anakku, sesungguhnya tempat ini sudah penuh dan menjadikan rumah kita semakin sempit. Sudah RSSS tambah S lagi, jadi rumah S-nya 4 gitu ya. Sangat apapun sempit sekali kan itu. Ya sudah sempit, masih tambah tadi adanya gudukan barang-barang milik Al-Imam Syafi'i yang digunakan untuk menulis. Kemudian aku ambil dari barang-barang tersebut, kemudian aku hafal tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Setelah itu aku buang. Ya, ada yang dibakar, ada yang dikubur dan seterusnya. Tsumma ba'da dzalik yassarallahu li as-safar ila al-Yaman. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla mudahkan kepadaku untuk aku belajar ilmu agama ke negeri Yaman. Ini kalau kita melihat Imam Syafi'i itu kan luar biasa di masa kita sekarang ya. Kalau kita di masyarakat ya kan, misalkan nama kita Syafi'i gitu ya, namanya siapa Mas? Amin nyun sewu Mbak, kalau Syafi'i, Syafi'i Masya Allah, bagus lian gitu ya kan, seperti itu. Sehingga luar biasa nama harumnya dan mulianya Imam Syafi'i. Namun bagaimana beliau menjadi orang yang seperti itu? Ternyata perjuangan keras di awal-awal, di masa-masa beliau menimba ilmu agama. Baik, yatim, ibunya tidak punya apa-apa, ya, kemudian menulis apa adanya di tempat-tempat yang beliau bisa gunakan untuk menulis dan seterusnya. Baik, lah itu masih bocah saat. Oh iya, sekarang yang sudah berkeluarga, ya, Abdullah bin Qasim Al-Ataki Al-Misri. Abdullah bin Qasim Al-Ataki Al-Misri. Beliau melakukan safar, perjalanan guna menimba ilmu agama dari Kairo menuju Madinah. Dari Mesir ke Madinah. Ya, itu kalau renang bisa enggak atau jalan kaki? Jauh ya? Jauh apa dekat? Jauh ya? Kalau sini Muntilan, kalau dekat? Masya Allah, apalagi sini Magelang kota ya? Ini masih kota ya? Masya Allah. Baik. Lah ini dari Kairo, dari Mesir ke Madinah untuk belajar ilmu agama di sisi imam. Imam siapa di Madinah? Imam Malik. Ya. Ketika beliau hendak belajar melakukan perjalanan dari Mesir ke Madinah, istrinya dalam keadaan hamil muda. Ya. Dia pun bincang-bincang santai kepada istrinya, wahai sayangku, gitu ya, atau gimana dengan bahasa yang lebih mendalam. Sesungguhnya aku telah bertekad untuk belajar ilmu agama ke Madinah, belajar menimba ilmu agama di Imam Malik, ikut kajian. Ya. Kalau kajian kita kan pendek-pendek ya, setengah jam, 45 menit, ya kan? Nah, ini tidak tahu kapan akan kembali. Ya, maka dia pun menyampaikan atau bincang-bincang santai kepada istrinya. Dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali ke Mesir ini, kecuali setelah waktu yang lama. Wahai sayangku, jika kamu ingin, maka aku akan ceraikan kamu, sehingga kamu nanti bisa menikah dengan siapa saja yang kamu inginkan. Namun jika kamu ingin pilihan yang kedua, yakni tetap menjadi istriku, ya aku akan turuti, tetap di bawah tanggung jawabku. Tapi sekali lagi aku tidak tahu akan kapan aku akan kembali. Ya, karena istrinya ini punya ilmu agama, ya dia tetap setia gitu ya. Tayyib. Faktarat al-baqa zaujatan tahu. Sang istri pun tetap lebih memilih menjadi ya istri dari siapa tadi? Abdullah bin Qasim Al-Ataki Al-Misri. Sudah, setelah itu Abdullah bin Qasim melakukan perjalanan ke Madinah. Di sana sab'a asyrata sanah. Sab'a itu berapa? Mas Bro. 7 asyarata asyara jenengan 10 tambah 7 berapa? 17. Selama 17 tahun ya belajar menimba di sisi Imam Malik. Ada yang kuat? Ya, punya istri lagi hamil muda, kemudian dia belajar selama 17 tahun enggak ulang. Baik. Ya semoga ada, kan gitu ya. Semoga ada. Baik. Kemudian kata beliau, la yabi'u wa la yashtari, tidak disibukkan ataukah sambil dengan minum susu. Kata orang kan menyelam sambil apa? Minum susu gitu ya, atau minum madu. Ya, tidak sambil melakukan jual beli, fokus belajar ilmu agama. Ya, kalau kita kan masya Allah dari rumah, bagaimana taklim gitu ya, sambil COD, ya kan? Nah, itu luar biasa, masya Allah. Itu saja cara yang berangkat, ya kan? Nah, itu sih tak COD kan itu. Taklimnya kapan? Yosusu, praise, anil. Lain, tidak belajar tidak melakukan jual beli, fokus belajar ilmu agama 17 tahun. Ya. wa fi hadhil muddah ulidat zaujatuhu waladan zaujatuhu laman wa kabur. Selama di masa 17 tahun tadi tidak terasa istrinya pun melahirkan ya bayi yang dikandungnya. Ya. Bayinya laki-laki. Diasuh oleh sang istri, besar, gagah, ganteng, soleh gitu ya. Bukan sekedar namanya tapi betul-betul soleh perbuatannya dan seterusnya. Dan Abdullah bin Qasim tidak tahu berita akan kelahirannya, karena ketika itu belum ada WA, apalagi Telegram, ya kan, pager aja mungkin belum ada kata-kata itu. Nah, terputus kontak. Kemudian kata Abdullah bin Qasim, suatu hari ketika aku belajar masih di sisi Imam Malik di majelisnya, tiba-tiba ada orang haji, yakni ke mana itu? Makkah ya, orang haji mampir ke Madinah. Taib, orang itu katanya dari Mesir. Dalam keadaan wajahnya ditutup, nah, pakai masker gitulah ya. Wajahnya ditutup, pakai masker gitu kalau bahasa sekarang. Nah, pakai masker. Sehingga Abdul Muqasim juga enggak tahu siapa ini. Enggak kenal. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik, mengucapkan salam, kemudian bertanya, mohon maaf wahai Imam, izin menyela sedikit, apakah diantara murid Anda ada yang bernama Abdullah bin Qasim dari Mesir? Lalu mereka yang hadir tadi, hadirin, mereka pun mengisyaratkan kepada Abdullah yang menceritakan tadi. Seorang pemuda itu pun mendekat kepadaku, lalu merangkulku, mengecup keningku sebagai bentuk penghormatan, model orang Arab gitu ya. Kalau kita ya cium tangan gitu ya. Taib. Kemudian saat itu juga aku merasakan getaran hati, seakan-akan ini adalah bagian dari jiwaku. Siapa ya, tapi aku nggak tahu ya. Ternyata dia adalah istriku. Siapa? Anakku. Yang dulu aku tinggalkan istriku dalam keadaan masih hamil muda, ternyata sudah besar, ya sudah gagah menjadi seorang pemuda. Masya Allah. Sehingga dari sini, meskipun kita sudah berkeluarga, ya hendaklah kita tetap bersemangat untuk belajar ilmu agama. Karena sebagaimana ucapan Imam Ahmad tadi, bahwa kita butuh terhadap ilmu agama itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Barakallahu fikum. Kemudian di masa modern ini, kalau makan minuman itu kan ada batas-batas maksimalnya gitu ya. Kalau kakean nanti jadi kolesterol, kebanyakan jadi asam urat, macam-macam. Tapi kalau ilmu insyaallah banyak lebih bagus kan gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga tinggal masing-masing dari kita semangat menghadiri majelis taklim yang ada di tempat-tempat kita sekarang ini. Fabiwa ni'mah, butuh untuk disyukuri, ya butuh untuk didatangi, kemudian disabari kalau misalkan ada hal-hal yang merintangi dan semisalnya. Yakinlah bahwa belajar ilmu agama itu tetap ada halang rintang. Tapi semakin kita bisa melewati halang rintang tersebut, semakin kita bisa merasakan manisnya ilmu agama. Ya kan? Ibaratnya kita makan tongseng tapi kok enggak ada gulanya, kemudian juga enggak ada garamnya. Intinya wis daging tok gitu kan. Rasanya kan sepo kan gitu ya. Tapi terkadang merasakan kok ono gosong-gosong isuti an gitu. Wah, iki berarti pancen dibakar tenanan gitu. Sehingga bisa semakin merasakan nikmatnya sate tersebut. Lah ilmu agama juga sama. Ya, terkadang kantuk, terkadang juga gerimis dan semisalnya. Baning gembus, bocor, lumrah, wajar. Kata penyair, "Wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra' dhallal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi." Siapa saja yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar ilmu agama meskipun sesaat, maka dia akan terus-menerus meneguk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan siapa saja yang luput dari dia belajar ilmu agama di masa mudanya, maka takbirlah 4 kali untuk dia, ya, karena kematiannya. Nah, ini jadi belajar ilmu agama murrat ta'alluq, terkadang merasakan pahitnya belajar. Kemudian barang siapa yang luput untuk belajar di masa kecil, maka disuruh mentakbirkan 4 kali salat jenazah ini, ya. Sehingga alhamdulillah, ya, kita tetap masih muda-muda ini, belum ada yang sepuh, ya kan, semua masih muda. Marilah kita semangat untuk belajar ilmu agama. Baik. Sudah ada yang punya cucu? Belum ada, kan? Nah, masih muda semua. Baik. Kemudian berikutnya, Katsir bin Qais mengatakan, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid di Dimasyq. Kata Katsir bin Qais, dahulu aku duduk belajar ilmu agama di sisi Abu Darda, ya, seorang sahabat yang mulia, di Masjid Damaskus, Syria. Ya, sekarang Suriah gitu, ya. Tayyib, di situ. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba datang seorang pria. Faqal, seraya berkata, ya Abu Darda, ataituka min madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagoni annaka tuhadditha bihi. Wa Abu Darda, sungguh aku datang menemui anda, menemui engkau di Suriah, ya. Aku ini dari Madinah, dari kota Madinah. Aku datang jauh-jauh ke sini dalam rangka untuk mendengar langsung hadis yang telah sampai kepada diriku bahwa engkau menyampaikan hadis tersebut dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka siapa? Abu Darda pun balik bertanya, ya, apakah kamu datang kemari sambil berdagang? Dia menjawab, tidak. Atau mungkin juga ada keperluan lain sehingga mampir gitu, ya. Dijawab oleh orang tadi, tidak. Jadi betul ingin mendengar hadis yang pernah disampaikan oleh Abu Darda tadi dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Abu Darda pun mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang kami sampaikan di awal tadi, siapa saja yang melakukan perjalanan untuk menimba ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju jannah. Berikutnya, dari Abu Mulaikah, dari Uqbah ibn al-Harith, beliau menikahi seorang wanita. Ya. Fa'atathu imra'atun, tiba-tiba datang, ya, seorang wanita. Yang lain maksudnya, ada ibu-ibu datang. Ini qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja. Jadi paham, ya? Siapa ini? Siapa? Al-Harith atau Uqbah bin al-Harith menikahi seorang wanita. Tiba-tiba ada ibu-ibu, ini sudah akad nikah ini. Tiba-tiba datang ibu-ibu berkomentar, sesungguhnya aku dulu pernah menyusui siapa? Uqbah beserta istrinya. Berarti apa ini? Saudara sesusuan, ya, sepersusuan. Berarti kan mahram, nggak boleh nikahan seperti itu, ya, padahal sudah akad nikah, ya kan? Akhirnya apa? Beliau pun menuju Rasul alaihi salatu wassalam ke Madinah. Rasul masih hidup ketika itu. Fasa'alahu, beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasul, mohon maaf, izin bertanya, ini kejadian seperti ini, ya Rasul, sudah akad, kami sadung cinta macam-macam, sah, ya, ijab kabul, ya Rasul, gimana, ya Rasul? Ya, ternyata dikabarkan bahwa kami saudara sepersusuan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, kaifa waqad qil? Ya gimana lagi, memang ada informasi seperti itu, ya sudah. Ya. Nah, akhirnya apa? Beliau pun menceraikan istrinya tersebut, kemudian nikah dengan wanita lainnya. Karena memang saudara ya sepersusuan. Baik. Perhatikan di sini, beliau melakukan perjalanan menuju Madinah menghadap Rasul alaihi salatu wasallam untuk menanyakan satu pembahasan yang itu sangat penting sekali. Ya. Dari sini kita juga hendaknya demikian semangat dalam melakukan perjalanan, karena memang betul-betul ilmu agama itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya kisah dari Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Mandah. Beliau belajar ilmu agama umurnya ketika itu 20 tahun. Ya, belajar ilmu agama pada saat umur 20 tahun. Belajarnya keluar kota, bahkan keluar negeri. Ya, keluar kota, jauh. Umurnya 20 tahun. Kemudian pulang kampung umurnya sudah 65 tahun. Ya. Berarti beliau melakukan belajar ilmu agama di seberang sana berapa? 45 tahun. Masya Allah. Di awal tadi 17 tahun. Sekarang 45 tahun belajar ilmu agama. Masya Allah. Kuat ya? Masya Allah. Baik. Nah, ketika beliau pulang dalam keadaan umurnya sudah sepuh tadi ya, 65 tahun, kemudian beliau baru menikah. Wa huwa ibnu khamsah wa sittina aman. Umur beliau 65 tahun, kemudian diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla berupa anak, ya. Kemudian beliau membuka majelis ta'lim, mengajari atau menyampaikan ilmu agama kepada manusia lainnya. Kemudian hadirin barakallahu fikum, kisah berikutnya dari Abu Hatim Ar-Razi. Dahulu Abu Hatim Ar-Razi melakukan perjalanan untuk menimba ilmu agama, yakni hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam, berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Beliau mengatakan, "Masyaitu ala qadami alfa farsakh." Aku melakukan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh alfa farsak, 1000 farsak. Padahal 1 farsak itu 5 kilometer. Berarti 5 kilo kali 1000 berapa itu? 5000 kilometer. Ya, berarti sini mana itu? 5000 kilometer sini mana? Hah? Keliling Indonesia, masya Allah luar biasa. Berjalan kaki loh pak. Ya kan, berjalan kaki Abu Hatim Ar-Razi. Kalau kita faham masalah hadis, ada kitab-kitab hadis gitu ya, kemudian pelajari kitab Mushalah Hadis, Abu Hatim Ar-Razi termasuk tokoh besar. Ya, termasuk tokoh besar Abu Hatim Ar-Razi. Nah, ternyata beliau menjadi seorang besar seperti itu setelah melewati perjuangan yang sangat-sangat ya tidak mungkin sepertinya kita di masa sekarang ini ya menjalaninya. Tayyib. Kemudian kata beliau, sampai suatu ketika perbekalanku habis. Ya. Waqad safara minal bahrain ila Misr, pon berbolak-balik dari satu kota menuju kota lainnya. Tayyib. Sampai ketika betul-betul bekal beliau tidak ada lagi, habis, ketika itu beliau di Basrah. Basrah itu mana? Irak. Irak ya. Faba'a thiyabahu hatta nafidat. Bajunya beliau jual. ketika itu larang sandang gitu ya, larang sandang, pakaian sangat mahal. Beliau mengenakan pakaian satu-satunya beliau jual. Ya. Waja'a yaumain, kelaparan dua hari. Kelaparan dua hari. Kalau kita di Indonesia kan alhamdulillah ya, ada ibaratnya metik-metik apa di pinggir jalan masih ada yang daun-daun gitu ya misalnya ya. Kalau buah ya mungkin harus izin gitu ya. Ini buah, apa itu daun-daun mungkin bisa dikonsumsi. Seperti kalau TNI lagi apa itu namanya? Nah, seperti itu, ataukah mungkin dalam kondisi kejepit di hutan gitu kan, apa-apa bisa dimakan mungkin. Tapi di padang pasir, apa mau dimakan? Kerikil, batu, pasir kan enggak mungkin. Ya itu Indonesia masya Allah. Ya, dua hari kelaparan ini. Fa'alama fafiqahu fasa'adahu wa khodimahu. Akhirnya karena kondisi terpaksa, beliau pun memberitahukan kepada temannya yang kemudian dibantu oleh temannya, Abu Hatim Ar-Razi. Baik. Kemudian berikutnya, kisah dari Abu Al-Ala Al-Hamadani. Ya, Abu Al-Ala Al-Hamadani. Aku melakukan perjalanan menuju Baghdad. Baghdad di mana ini? Irak juga. Dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Aku tidur di malam hari di masjid-masjid. Ya, mau tidur di hotel enggak punya uang, di masjid ya kan gratis. Wa kulu khubzaz zarrah. Kemudian aku makan serpihan-serpihan roti. Ya, jadi berarti roti apa ya? Roti dagelan gitu ya. Itu bukan utuh tapi remuan yang gitu ya. Karena enggak mampu untuk beli yang utuh kan ini. Istri mau remuan saja ini. Koret-koretannya enggak apa-apa. Ya. Ini Abu Al-Ala Al-Hamadani. Kemudian berikutnya Umar Ibnu Abdul Karim Ar-Rawasi. Beliau juga melakukan perjalanan yang jauh menimba ilmu agama dari 3600 syekh. Ya, 3600 guru. Jenengan Mas, gurumu berapa? Gurunya itu berapa? Yang itu sudah belajar kepada beliau berapa? 10 ada? Ada. 20? Ya guru agama lah. Belum. Baik. Nah ini ternyata berapa? 3600 guru. Ya kan? Guru agama. Tapi belajar ilmu agama. Nah, wa fi ihda rahalatihi saqatat badu asabi'ihi. Dalam satu perjalanan beliau sempat satu atau sebagian dari jari jemari beliau terputus. Ya, jatuh terputus. Kenapa? Min syiddatil baradi wa thalji, karena saking dinginnya. Karena saking dinginnya menjadikan beberapa jari beliau putus. Nah, cuma demikian ya. Jangan-jangan kelembo itu, benar ya? Karena saking dinginnya bisa putus gitu ya. Tayyib. Masya Allah, luar biasa perjuangan mereka ini. Tayyib. Kalau kita masya Allah ya, tinggal starter, ya kan, hujan pakai mantol, apalagi punya mobil, ya kan, Magelang kota dekat. Nah, tinggal itu kan sudah sampai, ya, masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian walam yakun ma'ahu an dzaka ma yatadaffa bihi, dan ketika itu beliau tidak memiliki bekal yang bisa digunakan untuk menghangatkan diri sehingga jarinya terputus. Kemudian berikutnya kisah dari Abdurrahman Ibnu Kharash Al-Marwazi. Abdurrahman Ibnu Kharash Al-Marwazi. Syaribtu bauli fi safari li talabi ilmi al-hadith khamsa marrat. Aku minum air kencingku sendiri dalam perjalananku mencari ilmu agama, mencari ilmu hadith sampai 5 kali. Ya, pernah kita seperti itu, kehabisan bekal, enggak ada air minum. Ini padang pasir loh Mas. Kalau Indonesia Masya Allah, sekali lagi Masya Allah, luar biasa Indonesia ini. Ibaratnya ke perkampungan, Pak Kulonwon tetap minimal air mineral sak botol keluaran gitu ya. Nah, ini padang pasir. Ya. Yeah. Luar biasa pengorbanan mereka, perjuangan. Ya. Yeah. Kemudian hadirin barakallahu fikum. Kisah dari Imam Al-Hafidz Muhammad Ibn Thahir Al-Maqdisi dalam belajar ilmu agama. Wa kana mimma qala wasifan halahu athna'a rihlatihi. Beliau menceritakan, bultu adam fi talabi lil hadith marratain. Aku ketika melakukan perjalanan dalam menimba ilmu agama sampai pernah kencing darah dua kali. Ya, kencing darah dua kali. Satu kali di Baghdad, satu kali di Mekah. Kenapa sampai seperti itu? Wa dzalika anni kuntu amshi hafian fi safari. Karena aku berjalan terus-menerus dengan tanpa menggunakan alas kaki. Ya, dalam kondisi sangat panas di atas apa di bawah terik sinar matahari di siang hari yang sangat panas sekali. Ya, sehingga kehabisan apa istilahnya? Cairan gitu mungkin ya, sampai kencing darah. Tayib. Wa maraqibtu dabatan qattu fi talabil hadits illa maratan wahidah. Sampai kondisi seperti itu, ternyata beliau tidak pernah menaiki kendaraan unta, kuda dan misalnya, kecuali satu kali saja. Karena enggak punya bekal. Ya. Kalau Pak Pri apa ini? Kijang ya. Pak Mukti apa? Sama. Masya Allah, nikmat. Minimalnya, ya kan, minimalnya Grand, Supra, itu sudah nikmat. Tapi kontel masih enggak kelihatan. Ya. Baik, Masya Allah. Sehingga kita betul-betul di atas nikmat dan nikmat. Barakallahu fikum. Wa kuntu daiman ahmilu kutubi ala zuhri. Dan aku terus-menerus menggendong, memanggul kitab-kitabku di atas punggungku. Ya, sambil berjalan. Sampai-sampai aku pun menjadikan satu kota, ya, sebagai tempat tinggalku, kemudian pindah ke kota lagi dalam rangka belajar ilmu agama dari guru satu menuju guru yang lainnya. Berikutnya, bagi Ibnu Makhlad, beliau melakukan perjalanan dari Andalus, Spanyol ya, menuju Irak. Dari Spanyol ke Irak. Juga berjalan kaki, tidak naik pesawat, tidak naik kendaraan, namun berjalan kaki. Dalam kondisi ya padang pasir, kemudian panas di bawah terik sinar matahari, naik gunung, turun gunung, dan umur beliau ketika itu adalah 20 tahun. Beliau ke Baghdad, ke Irak dalam rangka untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk salah satu dari empat imam madhab. Belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika aku sudah sampai dekat dengan kota Baghdad, tiba-tiba ada berita yang kurang mengenakkan. Imam Ahmad ya dipenjara. Ya, karena tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap bersikukuh menyatakan bahwa Al-Quran firman Allah. Ya, firman Allah, kalamullah, bukan ciptaan Allah. Tapi sampai beliau di penjara, kemudian ataukah apa namanya itu, penjara rumah dan semisalnya. Ya, sehingga beliau tidak boleh mengajar, tidak boleh berdakwah dan seterusnya. Sampai beliau ini, yakni bagi Ibnu Makhlad, betul-betul mendesak kepada Imam Ahmad agar privat seperti itu. Tapi karena memang peraturan dari kerajaan ketika itu tidak boleh membuka durus, beliau pun mendapatkan solusi, yakni apa ya, pura-pura seperti pengemis. Tiap hari dilakukan seperti itu. Ya, diketok pintunya. Ya, kalau sekarang yang kulonun, sparing-paring gitu ya, ngemis-ngemis gitulah ya. Pakaian comang cantik kan lah yang pengemis. Di situ Imam Ahmad bukakan pintu, kemudian disampaikan satu hadis. Ya, sampaikan satu hadis. Dia dihafal, kemudian balik lagi. Besok lagi juga seperti itu, tok-tok kulonun, sparing-paring gitu kan, enggak ada kecurigaan gitu ya dari pihak lain. Terus sampai beliau mendapatkan ilmu yang banyak dari Imam Ahmad. Coba bayangkan kalau kita kan pakaiannya bersih ya kan, pakai parfum dan seterusnya. Luar biasa nikmat dari Allah Azza wa Jalla untuk Magelang Kota. Sehingga akhir kata, semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan dan menjadikan istiqomah dari kita-kita yang sudah semangat untuk belajar ilmu agama, kemudian yang masih loyo-loyo dalam belajar ilmu agama, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan semangat kepada kita semuanya, kepada saudara-saudara kita dan kepada kaum muslimin secara umum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.